Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perlindungan kepada kita semuanya, menjaga kita, menolong kita, sehingga alhamdulillah musuh kita iblis dan para syaitan pada waktu ini yang mereka tidak bisa mengganggu kita, yang mereka kalah. Dan saya sampaikan bapak-bapak, mudah-mudahan ya, nasihat ini bermanfaat bagi kami dan kepada hadirin sekalian. Ketahuilah nilai hebatnya seseorang, nilai luar biasanya seseorang itu bukan terletak pada perkara-perkara dunia, baik itu jabatan, baik itu harta, atau yang lainnya dari perkara-perkara dunia. Akan tetapi bapak, nilai hebatnya seseorang itu terletak pada keimanan orang tersebut. Semakin keimanan dia tinggi bapak, maka di situ akan melahirkan buah-buah, hasil-hasil yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah bapak, tentang keluar biasaan hasil dari buah keimanan. Dari hadis yang mungkin hadis ini sering kita dengar, sering dikaji ustaz-ustaz kita, hadis dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Dan hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akan tetapi hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Kalau mencari hadis ini ada di kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Rasulullah SAW itu bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Lihatlah ini, Bapak. Sungguh menakjubkan, luar biasa perkaranya orang yang beriman, keimanan Allah. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua perkara orang yang beriman tadi, keimanan tadi, semuanya adalah baik. Semuanya adalah baik, Bapak. Tidak ada yang jelek. Lihat Bapak, kalau Bapak ingin melihat luar biasanya keimanan, ya. In asabatu sarra syakara. Apabila dia mendapatkan kelapangan-kelapangan rezeki yang mudah atau kenikmatan-kenikmatan yang lain, maka dia syakar. Orang yang beriman tadi syakar, dia bersyukur. Fakana khairan lah, kata Rasulullah SAW, maka itu baik baginya. Ini orang yang beriman semacam ini dapatkan nikmatan, bersyukur ya. Nikmat sehat ya, nikmat harta dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, punya mata yang sehat, bersyukur ya Bapak. untuk ya, melihat atau membuka Al-Quran. Wa inna sahabatu dharra, dan apabila orang yang beriman tadi Bapak, dia ditimpa dharra, ya, musibah-musibah, sakit, atau ya, kekasih yang dia cintai ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau musibah apa saja, maka dia sabar, dia bersabar Bapak. Fakana khairallah, maka itu baik-baiknya. Perhatikan hadis yang aku ini Bapak, inilah buah luar biasa dari keimanan Bapak. Jadi kemungkinan kita hidup di dunia ini Bapak, itu ada dua kemungkinan saja. Bagaimana apa yang disabdakan Rasulullah tadi, kemungkinan yang pertama kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini kita tentu apa Bapak? Bersyukur. Ini Bapak. Kemungkinan yang kedua adalah Bapak, kita mendapat ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu sakit apa saja Bapak. Maka kita dituntut untuk apa Bapak? Bersabar. Sudah. Kalau Bapak-bapak dalam kehidupan dunia ini memegang dua perkara ini Bapak, syukur dan sabar, Bapak-bapak hidupnya akan tenang. Tenang. Karena tidak mungkin Bapak, seseorang itu senantiasa dia mendapatkan ya, kesenangan-kesenangan bersama kekasih-kekasih yang dia cintai, bersama anaknya, bersama istrinya ya, atau bersama saudara, tidak mungkin. Nanti ada suatu hari di situ Bapak, suatu hari di situ nanti kita akan berpisah dengan mereka. Ketika Rasulullah SAW ya, takziah kepada ya, putrinya yang di situ anaknya meninggal dunia, maka Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah perkataan ini kita sampaikan ketika kita takziah, kita mengunjungi saudara kita yang lagi ya mungkin salah satu dari anggota keluarganya meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatu. Dia akan mengambil apa yang dia kehendaki Bapak. Dan dia juga akan memberi apa yang dia kehendaki. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan masing-masing segala sesuatu itu ada ajal. Ada perpisahan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah tatkala kita mendapatkan semacam ini Bapak, fal tasbir, hendaklah bersabar, dan wal tahtasib, dan hendaklah dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak ya, jadi bersabar. Ini luar biasa keimanan itu. Dan orang yang nanti mereka sudah tidak mendapatkan kepayahan-kepayahan, kesakitan-kesakitan, manakala seseorang itu sudah melangkahkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah di situ sudah kita tidak merasakan sakit kematian atau yang lainnya. Allah sebutkan di surat Fatir. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhada 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Penduduk surga nanti mereka ya, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kepayahan-kepayahan, kesedihan-kesedihan, kesakitan-kesakitan. Tak kalah di mana sini Bapak? Tak kalah hidup di dunia. Sudah, mereka sudah tidak merasakan lagi. dan juga Allah Subhanahu wa taala juga akan pasti dan pasti akan beri hujan kepada kita, Bapak. Disebutkan surat Al-Baqarah, wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wats-tsamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh-sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian dari rasa takut. Walju, apa ini Bapak di sini? Apa Pak Yatin? Ju, kelaparan. Wana kasiminal amwal, kekurangan harta Bapak. Wal angfus, kematian. Was tamarot, dan buah-buahan Bapak. Mungkin diuji panennya gagal sehingga tidak panen. Wabashir sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa yang bersabar sini Allah? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sering diucapkan semua orang. Apalah terkena musibah. Mereka mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Pak. Ini buah dari keimanan. Jadi orang bisa naik ke astronot atau menemukan hal-hal dari perkara-perkara dunia, ini bukan orang hebat. Kehebatan seseorang itu terletak pada keimanan. Dia akan senantiasa kokoh meskipun zaman berubah-ubah. Dia akan sabar dengan keimanan. Tadi Bapak ya. Dan sekarang pertanyaan kita, bagaimana upaya kita agar keimanan kita itu bahkan terus bertambah, Bapak. Terus bertambah. Apa yang kita tempuh, Bapak? Pak Wahyu mungkin. Ya, diantaranya itu. Ada dalil, Bapak. Upaya yang kita tempuh agar keimanan kita terus naik, Bapak, adalah kita apa di sini? Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, Bapak. Ini yang akan mempengaruhi keimanan kita luar biasa. Dalilnya apa, Bapak? Dalilnya di surat Al-Anfal. Coba Bapak kita baca ayat ini. Soalnya nanti kita praktek membaca Al-Quran. Halaman 177. Bismillah. Surat 77, di situ ayat 2. Ayat 2, sudah ketemu Bapak? Pak Segitu sudah ketemu? Pak Mul sudah ketemu? Bapak ya, kita coba Bapak baca satu ayat ini saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يلا قوة سموان. Ini berhenti tidak apa-apa, Bapak. Berhenti tidak apa-apa karena sudah sempurna. Kemudian kalau mau langsung lanjut juga tidak apa-apa juga. Di sini langsung lanjut tidak masalah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala Terus yang merata Pak Muklis, Pak Muklis ada enggak Pak Muklis? Ada Pak Muklis ini? Tidak ada Pak Muklis? Baik. Saya mau praktek satu nafas sama Pak Joni, siap lagi Pak Joni? Baca dia insya Allah ya. Coba saya baca dulu. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Berat-berat tapi sampai juga banyak ini. Alhamdulillah. Pernapasan apa? Ini apa Pak Jalil? Coba Mas Tari, baca apa Mas Tari? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, kata-katanya dan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini apa Pak? Mereka orang-orang yang beriman. Ini ciri ya. Apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya gemetar. Gemetar, sadar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di sini dia mendengar Bapak. Ini perhatikan Al-Quran Bapak. Orang yang mendengar Al-Quran itu akan kena dampak Bapak. Tidak membaca dia. Dia hanya dibacakan Al-Quran pada hamba tersebut. Zadatum imana. Imannya terbang. Dia semakin yakin, semakin tenang, semakin tenteram dengan ayat-ayat Allah Subhanahu, sehingga imannya naik Bapak. Ini masalah Al-Quran. Orang mendengarkan saja kena barokahnya. Terus bagaimana dengan sang pembaca tersebut? Ini tentunya luar biasa yang membaca saja. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka yang beriman hanya kepada Allah mereka bertawakal. Tapi ini Bapak dalil bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu akan mendongkrak keimanan kita, akan semakin kuat kokoh meskipun zaman berubah-ubah. Lika-liku kehidupan dia dapatkan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang sehat, kadang sakit, kadang dia tertawa, tersenyum, menangis, dia tetap kokoh, tidak tergoyahkan. Dengan apa disini Bapak? Dengan keimanan. Jadi selama dalam dunia ini Bapak, kita senantiasa menjaga nilai-nilai keimanan yang ada pada kita. Maka disitu Bapak, buah-buah dari kehidupan dunia akan kita rasakan. Betapa luar biasanya keimanan tersebut. Dan mungkin nasihat sekilas ini Bapak, yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini menambah kita semangat terus-menerus kita belajar dan membaca Al-Quran. Jadi Bapak kalau lagi bosan, lagi malas, dengarkan Al-Quran. Kalau lagi capek, mau membaca kok ngantuk, lemas, dengarkan, dengar Al-Quran. Kita dengarkan saja, Bapak, itu kita kena jantaknya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin ada sering kita sampaikan dan sering ditetap di radio-radio. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya Allah. Apabila Al-Quran dibacakan, ya, maka diam dan dengarlah. Ya Bapak ya, kalau mungkin HP kita lagi nyetel Al-Qur'an, ya, atau saudara kita lagi membaca Al-Qur'an, ya, kita berada di sisinya Bapak. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tenang Bapak, diam. Dengar dan diam. Ya. Maka di situ la'allakum turhamun, pasti kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah. Ini Al-Qur'an, Bapak, Al-Qur'an. Ini meskipun di sini. Ya. Tidak membaca tapi sudah. Nah, kena balasan kebaikan. Setiap hari ini Bapak kita talqin. Insyaallah paham Pak Joni. Paham insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Joni ini mungkin di sini cuma sebulan saja ya Pak Joni. Habis itu hilang lagi. Ya. Sekarang kita baca soal buruk tau Pak. Dan masih 6:30. Ya, kita insyaallah selesai 7:00. Kita praktek 10 menit. Dan kita sampai surat Al-Furqan. Dan kita lanjutkan tadi kita halaman 590. Ya. 590 surat Al-Furqan. Ayat 11 kemarin kita ayat 11 apa ya, kemarin terakhir kita ayat 10, sekarang ayat 11 ya, 590 apa ya, sudah ketemu semua. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Berapa Bapak? Perhatikan tengungnya. Innal ladzina amanu wa 'amilussolihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalika al-fawzul kabir. Sama-sama. Zalika al-fawzul kabir. Sebagian orang tidak perhatian masalah roh di sini. Al-kabir, roh di sini. Padahal di sini punya hukum apa-apa. Ya, yang kita merujuk pelajaran dahulu. Mas Agus ada? Ada Mas Agus. Di sini roh di sini tebal, tipis, atau boleh dua-duanya Mas Agus? Tep, di sini harus tipis ya Bapak. Ini terkadang orang tidak perhatian masalah roh. Padahal roh di sini punya hukum. Ya. Jadi di sini Bapak, di sini harus dibaca tipis. Karena di situ roh, ya, waqaf, sebelumnya ya sukun. Ya, meskipun di situ berapa dhammah, ya, maka harus tipis. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya Bapak, bibirnya biarkan meringis. Ya, seperti kita bilang ri, i, biarkan semacam itu Bapak. Al-Kabir. Sama-sama. Al-Kabir. Biarkan penting saja Bapak ya. Meskipun di situ tidak lihat bibir Bapak, dari segi suara sudah beda ya. Kalau dibaca tebal Al-Kabir, nah ini sudah salah ya. Ini salah. Maka di sini Bapak biarkan di film ini ya. Al-Kabir. Sama-sama. Al-Kabir. Tad. Zalikal fawzul kabir. Nah, sama. Mending siapa ya? Begitu cara membacanya. Ya, makanya di sini apa sih? Tidak bisa seseorang belajar lewat kasat. Tidak ya, bisa. Apa lewat YouTube. Ya. Itu hanya membantu saja, tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Harus berhadapan mulut dengan mulut. Ini apa? Kalau ingin belajar Al-Quran. Terus saya lanjutkan ayat 12 berarti hati-hati bapak ada kolak-kolak. Inna batasya rabbika lasyadid. Sama-sama. Inna batasya rabbika lasyadid. Tak bagus bapak. Inna batasya. Di situ kolak-kolak. Jangan dibaca inna batasya rabbika. Ini salah bapak. Di situ ada huruf bagi di toko enggak Bapak di situ? Ada, yaitu apa di sini? Ko. Ya. Tapi kalqalahnya di sini kalqalah sugro Bapak. Ya, bukan kalqalah kubro. Ya, kalqalah sugro. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca kalqalahnya Bapak itu sambil berjalan, jangan berhenti. Kalau Bapak nanti berhenti, ini namanya kalqalah kubro. Ya. Jangan dibaca inna bata syarabbika lasyar. Ini salah. Mengalirkan saja suara ya, karena kalau kolah kecil di sini. Inna batasya rabbika lasyadid. Sama-sama. Inna batasya rabbika lasyadid. Nanti akan kita bahas di teori insyaallah. Innahu huwa yubadi'u wa yu'id. Sama-sama. Jawaban cara ngayaknya wa huwal ghafurur wadud. Sama-sama. Wa huwal ghafurur wadud. Bagus. Lu arasyil majid. Sama-sama. Lu arasyil majid. Bagus jawaban. Fa'alul lima yurid. Sama-sama. Coba. Hal ataka hadithul junud. Sama-sama. Hal ataka hadithul junud. Fir, ini siapa ya? Fir'aun wa Thamud. Sama-sama. Fir'aun wa Thamud. Bagus. Balil ladhina kafaru fi takhzib. Sama-sama. Coba. Wallahu min waraihim muhit. Sama-sama. Wallahu بل هو قرآن مجيد. Hati-hati ya terakhir Pak. Fi lauhin mahfuz. Sama-sama. Ini kalau enggak hati-hati bila wahim mahfud gitu. Salah enggak di sini Bapak? Salah. Nah, banyak sekali yang baca seperti itu. Padahal di sini lo dia bukan baca di toko, bukan. Tidak boleh kalau salah. Bila wahim mahfud. Jangan salah. Coba selesai, coba Bapak baca ayat 11 sampai ayat terakhir. Ya, saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Inna ladina aman. Inna bagus sekali. Bagus apa? Bagus. Ya. Dan salah bagus. Bagus sekali. Bagus. Bukan ter. Ada pertanyaan apa, Pak? Oke, terdengar saja. Saya harapkan Bapak, insya Allah di sini kita mau kupas tuntas di sini. Bapak, kalau ada masalah bacaan tidak paham, ini hukumnya apa? Ya, ditanyakan apa, Pak? Ya, tanyakan berapa harokatnya, ini dibaca apa? Ya, tanyakan apa, Pak? Ya. Mumpung ya, tetap hazim, ya, beliau masih hidup. Ya. Nanti kalau ya, sudah tiada, ya, kita susah Bapak nyari guru yang benar-benar memiliki sanad begitu. Ya, makanya Bapak kalau ada muskilah-muskilah dalam hukum-hukum tajwid, ya, segera tanyakan Bapak. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, insya Allah ya, kita tanyakan kepada Ustaz Hazim. Hafizullah Ta'ala. Dan mungkin sampai sini Bapak, kemudian kita membaca tahmid. Alhamdulillah.